Kata beliau, "Waman qala innal Qur'ana bilafzi makhluk aw lafzi bi makhluk." Siapa yang berkata sesungguhnya Al-Qur'an dengan lafazku adalah makhluk, atau lafazku dengannya adalah makhluk, ya sebagainya, membalik-balik kata ya, dikatakan Al-Qur'an dengan lafazku, ya, dengan lafazku, dengan ucapanku. Kalau ibarat yang kedua, ya, lafazku dengan Al-Qur'an, ya. Nah, mereka membalik-balik kata, tapi maksudnya sama yang dimaksudkan oleh jahilnya seperti yang saya terangkan tadi. Maka siapa yang berkata seperti itu, kata beliau, fahuwa jahilun, maka dia adalah orang yang jahil, dhalun, orang yang sesat, kafirun billahil azim, dia kafir kepada Allah al-azim. Jelas? Iya. Ini ucapan beliau ini, kalau dia maksudkan memang bahwa Al-Quran yang terbaca, yang tertulis, ya, yang merupakan kalam Allah, dia katakan itu yang makhluk. Maka ini sama hukumnya dengan Jahmiyah. Bagaimana Jahmiyah dikafirkan, maka demikian pula orang yang maksudkan seperti mereka dianggap kafir sama dengan kelompok Jahmiyah. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa innama dzakartu hadzal fasla bi'ilmi min kitabi Ibnu Mahdi bi istihsani dzalika minhu." Sudah, satu lagi. Sungguhnya saya menyebutkan pasal ini di sini, kata beliau, dari kitab Ibnu Mahdi, sebab saya menganggapnya adalah hal yang baik dari beliau. Ya. Padahal Ibnu Mahdi sebenarnya kalau dari sisi rujukan, beliau terpengaruh dengan ilmu filsafat. Tapi khusus pembicaranya dalam masalah ini tepat. Beliau mungkin di sini agar supaya orang-orang yang tertipu bisa ikut. Ya. Dan beliau membawakan dari berbagai usul pendalilan dari kalam para ulama, sehingga nampak bahwa ini adalah pendapat yang hak, tentunya diragukan. Kata beliau, "Fa'innahu ittaba as-salaf min aqdi al-hadith fi ma dzakara." Sungguhnya Ibnu Mahdi, ya, dalam hal yang disebutkan dia telah mengikuti jalan para ulama as-salaf dari kalangan ashabul hadith. Ma tadakhuruhu fi ilmi al-kalam. Padahal dia ini adalah orang yang sangat berkecimpung di dalam ilmu filsafat. Wa tasanifu fil kabirati fiha. Dan karya-karya yang sangat besar di dalam hal ini. Ya, dia menulis buku yang besar dalam masalah filsafat. Wa taqaddamuhu wa tabarruzuhu 'inda ahlihi. Dia terkedepan dan sangat menonjol di kalangan ahli filsafat. Ya. Semoga beliau bawakan agar supaya ini menjadi nasihat, ya, bagi orang-orang yang menyimpang dari kalangan Jahmiyah yang mereka asalnya memang mengambil dasar-dasar pemikirannya juga dari ilmu filsafat. Iya. Demikian. Nah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, beliau berkata, "Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz," mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz, yaitu Imam Al-Hakim, penulis Al-Mustadrak. Beliau berkata, "Qara'tu bi khatti Abi Amr Al-Mustanbi." Beliau berkata, "Saya membaca dengan tulisan atau membaca tulisan Abu Amr Al-Mustanbi." Beliau berkata, "Seni itu Abu Uthman Sa'id Ibn Ishkar." Beliau berkata, "Saya mendengar Abu Uthman Sa'id Ibn Ishkar yaqulu," beliau berkata, "Sa'altu Ishaq Ibn Ibrahim,

فَجَعَلُوا يَنْبُرُونَ الْأَمْرَ بِهِسِهِ. Maka mereka pun menunggu melihat apa akan terjadi dalam hal ini. ثُمَّ تَوَّى ثُمَّ شُرِّيَ عَنْ مَالِكِ. Kemudian setelah itu hilanglah kemarahan dari Imam Malik. Apala, lalu beliau berkata, Al-Qaibu Zairu Ma'kul. Pembagi badan tidak bisa ditahan. Dan istiwa Zairu Majhul, istiwanya bukan hal yang majhul, dimaklumi. Jadi iman itu juga beriman tentangnya adalah wajib. Wasiwari yang kebira dan bertanya tentangnya adalah bira. Wailah aku yang tak punya bawaan dan cukup saya khawatir kamu adalah orang yang sesat. Tuma amar duduk. Kemudian Imam Malik memerintah supaya orang ini sekarang kerubunnya sudah bosan saya berbicara. Kita itu bosan dengan sini atau bagaimana? Sudah jam 9. Sudah cukup kan atau dilanjutkan? Baik. Katanya disukupkan dulu. Dan kelihatannya enggak efektif untuk tanya jawab sekarang. Sebab nanti agak enggak kedengaran dengan jelas jawabannya. Insya Allah kalau ada pertanyaan kita undur nanti di pertemuan besok insya Allah. Baik, saya sebut tadi nanti saya akan berpengaruh dengan kesan dan nanti. Kesan kalau boleh ditunjuk, sudah tadi kami bilangkan, terus berpengaruh dengan Alhamdulillah.